نعم بسم الله. Siapa yang pertanyaan? Muhammad Dongkal. Muhammad. Seorang meninggal dunia meninggalkan peninggalan 100 juta. Berapa yang dibagi untuk ahli warisnya? Yang dibagi untuk ahli warisnya berapa? Semuanya? Enggak lah. Berapa be? Berapa? Gimana? Iya, bukan dibagi. Iya, dilihat dulu poin-poin di atasnya. Iya kan? Kan itu yang kelima. Malah belum kita bahas. Iya. Ketika meninggalkan 1 juta, berapa dibagi? Dilihat dulu. Kan itu pembagian warisnya poin kelima. Mama deh. Di atasnya ada 4 tingkatan lagi. Iya. 1 juta itu yang pertama, yang paling penting, poin pertama. Apa? Dikeluarkan untuk apa, Mbak? Iya, untuk ngurus jenazah dia. Untuk beli airnya, kafannya, uangnya, kali kuburnya. Iya. Misalnya, habis 10 juta, tinggal 90 juta. Langsung dibagi. Lim. Siapa ini? Oh, Yusuf, anak kira Salim. Sup. Kok gak pakai kacamata? Tinggal 90 juta, dibagi berapa berarti? Gak denger. 100 juta buat apa namanya, biar bayar pengurus jenazah 10 juta. Tinggal 90. Berarti untuk ahli waris berapa? Ya enggak, untuk semuanya. Itu semuanya dulu, untuk bagi semuanya. Berapa untuk bagi untuk semuanya? Belum juga. Maksudnya ini tatbik aja. Belum. Karena ada poin kedua. Apa itu? Iya, dicari dulu. Dia punya utang enggak yang tergade? Iya, dicari dulu yang pertama apa? Hutang-hutang yang bergade. Oh, ternyata bapaknya punya motor digadein. Berarti ini dulu. Punya motor yang apa, CB mungkin yang mahal, kebetulan digadaikan 50 juta. Ya sudah. Bayar 50 juta. Tinggal berapa tadi? Tinggal 40 juta. 40 juta langsung dibagi, Lim. Hah? Kenapa? Apa ini? Iya, udah masih ada satu lagi, dua lagi malah. 40 juta, cari lagi. Masa ada yang punya utang gak nih? Ternyata datang orang-orang, saya punya piutang, punya piutang. Ternyata iya, terkumpul penagih utang 10 juta. 10 juta bayar, tinggal 30 juta. Iya, langsung dibagi. Mat? Enggak, buat apa? Hah? Iya, ternyata ada wasiat. Ayahnya ada wasiat, nanti kalau ayah meninggal, ayah pengen ngasih buat anak-anak yatim 10 juta. Dikasih? Dikasih? Kan sepertiga lah. Iya, 10 juta. Tinggal 20 juta. 20 juta plus tadi motor CB tadi tuh, jual bagi. Baru. Iya. Ingat, apa? Untuk pengurusan jenazah, yang kedua apa? Hutang yang bergade, ketiga hutang yang tidak bergade, yang keempat baru wasiat. Selesai wasiat baru sisanya dibagi untuk ahli waris. Nah, qala rahimahullah ta'ala, al-khamis yang kelima adalah al-irs. Nah, wasiat di sini wasiat yang jaizah. Wasiat yang jaizah maksudnya wasiat apa? Baik. Apa itu? Ya, wasiat yang tidak lebih dari sepertiga dan tidak untuk ahli waris yang mendapatkan bagian waris ketika si mayit meninggal dunia. Nah, kenapa saya artikan begini demikian? Artikan untuk bukan untuk ahli waris yang dapat bagian waris, ya, ketika si mayit meninggal dunia. Contoh misalnya, saudari kandung. Seorang bilang, nanti saya kalau saya meninggal dunia, saya berwasiat seperti harta saya untuk saudari kandung saya. Ya, ketika masih hidup meninggal dunia begitu. Nah, ketika dia meninggal dunia, apakah wasiat ini ditunaikan atau tidak? Apakah ditunaikan atau tidak? Jawabannya dilihat. Apakah ketika dia meninggal dia dapat waris atau tidak? Ya. Kalau si mayit meninggal ternyata dia punya anak laki, punya anak perempuan. Ya. Selesai sudah. Si saudari kandung ini gak dapat waris. Semua itu anak-anaknya. Berarti gimana? Warisnya dikasih? Dikasih. Ya. Tapi ketika kalau si mayit meninggal dunia dalam keadaan hanya meninggalkan ayah ibunya dan dia tidak punya anak sama sekali, berarti si saudari kandungnya dapat, ya, bahkan dapat setengah, dapat wasiat juga. Hah? Enggak, ya, sehingga saya artikan yang pertama adalah tidak lebih sepertiga dan yang kedua dia bukan ahli waris yang dapat warisan ketika si mayit meninggal dunia. Cuma satu masalah disebutkan oleh ulama kita adalah kalau seandainya para ahli waris setuju, dicontohkan oleh Sebendar Hubiri Allah Ta'ala, misalnya dia punya anak 6 orang, yang 5 orang sudah kaya raya. Si bontot masih susah hidupnya. Iya. Sehingga si ayah berwasiat nanti kalau saya meninggal, ya, wasiat untuk sebagian hartanya untuk si bontot. Karena keadaan demikian. Yang 5 sudah kaya raya, sudah sukses, yang ini belum. Karena kasihan, diwasiat. Meninggal dunia, apakah 6 diberi atau tidak? Kalau dinukil oleh beliau rahimahullah ta'ala, fidhallahu ta'ala, utapan Ibn Bilbar rahimahullah, kalau Ibn Bilbar kata beliau jumhur menyatakan, kalau misalnya ahli waris setuju, ridha, maka bisa. Jadi 5 orang yang sukses dari anak-anaknya, ya sudah, wasiat ayah ditunaikan. Nanti sisa baru dibagi sebagai warisan. Kalau jumhur ulama kata Ibn Bibar menyatakan boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, al-khamis yang kelima, hak yang kelima adalah al-irf. Baru setelah pengurusan jenazah yang pertama, kemudian dibayarkan hutang-hutang yang bergadai, yang ada gadaiannya yang kedua, kemudian hutang-hutang yang tidak ada gadaian, yang ketiga, baik hutang kepada Allah atau kepada makhluk, yang keempat adalah memberikan dikeluarkan untuk wasiatnya, yang kelima adalah baru dibagikan sebagai waris. qala wa yuqaddamu minhu al-irthu bil fard. Yang didahulukan adalah pembagian yang dengan fard, yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh Subhanahu wa taala bagian-bagiannya. Ya. Nanti ada kita baca. Ashab al-furud, ini orang-orang yang memang bagian telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, suami, istri, ayah, ibu, ya, saudari perempuan misalnya, saudara seibu. Kemudian semua ta'sib. Kemudian orang-orang yang ta'sib, yang berhak mengambil apa namanya waris dengan ta'sib. Dia bisa mengambil sisa waris yang ada. Iya. Dan ada sebagian mereka double. Dapat fard juga dan bisa menjadi pengambil ta'sib juga. Ya. Kemudian summa rahim, kemudian baru rahim dari mereka-mereka yang hubungan dengan ibu. Qala rahimahullahu taala mithalun yuwaddihu dzalik. Contoh yang akan memperjelas apa yang beliau paparkan terkait dengan lima hak ini. An yamuta mayyitun wa yablughu ma yata'allaqu bi tarikatihi kattali. Kata beliau rahimahullahu taala, contohnya adalah seorang meninggal dunia dan hak-hak yang terkait dengan peninggalannya ternyata sebagai berikut. 100 rial itu mu'tazizih untuk pengurusan jenazahnya. 100 rial dain muwassakun bi rahnin. Ada hutang dia, hutang yang ada kadiannya. 100 rial dain, hutang yang tidak ada padanya gade. 100 rial ya wasiat yang jaizah. Wasiat yang bukan untuk ahli waris dan tidak lebih dari 1/3. Warisnya, ahli waris yang dapat waris yang dia hidup ketika yang dia meninggal dunia, ahli warisnya ada zauj, suami, dan ukhtun, syakikatun, dan saudari sekandung, saya seibu, syakikah. 5. Sekali lagi saya ulangi, 100 rial buat pengurusan jenazah, 100 rial untuk hutang yang bergade, 100 rial untuk hutang yang tidak ada gadenya, 100 rial untuk wasiat, ya, dan yang terakhir baru ahli warisnya adalah suami dan saudari sekandung. Kata si Muslim rahimahullah ta'ala. Faidha khallafa mi'ata riyalin faqat. Surifat fi mu'ni tazhizih wa turikal baki. Oh, ternyata ketika meninggal dunia si mayit cuma meninggalkan 100 rial. Ya sudah. Disalurkan, digunakan untuk ngurus jenazahnya. Wa turikal baki. Yang lain ditinggalkan. Sudah afwan. Tidak bisa bayar hutang. Ya, yang barang gadaian udah jual aja, dijual sekian, utang bapaknya berapa, sisanya sini, gitu. Kalau gadaikan seperti itu, motornya harga 100 juta, hutangnya 50 juta udah itu, jual 50 juta, kembalikan sisa 50 juta kembalikan ke ahli waris. Nah, kalau sama sekali nggak ada barang gadaian, yang ada yang hutang, ya sudah, afwan, tidak bisa bayar hutang. Ya, apakah wajib anaknya bayarkan hutang? Sudah kita baca. Kata si Muslim rahimahullahu taala, hukum asalnya tidak wajib bayarkan hutang. Tetapi kalau dalam rangka tabarruk, ihsan, ingin berbuat baik kepada orang tua, membayarkan hutang orang tua, ya, itu kebaikan. Tapi kalau dikatakan wajib, tidak wajib. Intinya kalau cuma salah rial berarti yang penting poin yang pertama untuk urus jenazahnya. Yang kedua, wa idza khallafa mi'ata riyal faqat, jika dia hanya meninggalkan peninggalan 200 real. Surifat bimu'ni tajhisi. Digunakan untuk yang pertama mengurus jenazahnya 100 real. Waddain al-muassak dan hutang yang bergade. Ada jaminannya. Waktu dikalbaki. Ya, ditinggalkan yang lainnya. Ya tadi, kecuali ternyata barang gadian itu berharga. Ya, dibayar, barangnya bisa dijual lagi, dijual, nah sisanya berarti balik untuk yang berikutnya. Wa idza khallafa 300 riyal faqat. Kalau ternyata peninggalan cuma 300 riyal, surifat fi mu'tazizi, digunakan untuk ngurus jenazah dia. Wa dain wasaq, dan dibayarkan untuk dain yang wasaq, yang punya harga diannya. Dan yang ketiga, salah yang ketiga untuk wa dain ghair wasaq. Waktu dikalbaki. Ataupun ternyata ada wasiat, ya sudah, apa boleh buat, tidak ada harta untuk menunaikan wasiat. Wasiat itu kalau ada hartanya. Itu pun kalau ya tidak lebih dari sepertiga. Ini sama sekali ada peninggalan. Maka wasiatnya tidak ditunaikan. Kalau ada, nah ini nanti yang perlu antum kerjakan. Kata beliau, wa idza khallafa 600 riyal. Kalau dia meninggalkan 600 riyal. Surifa minha 300 fi ma sabaq. Iya. Maka yang 300 riyal digunakan untuk yang lalu. Apa itu? 300 riyal itu 100 riyal untuk urus jenazahnya, 100 riyal untuk hutang yang bergade, 100 riyal untuk hutang yang tidak bergade, 300. 300 lagi bagaimana? 300 lagi sisanya berarti apa? Mihr riyal fil wasiyah. Iya. Sasara untuk wasiat. Sisa berapa? Sisa 200. Iya, suami ketika tidak punya anak, berapa dapat bagiannya? Hah? Saudara setengah. Istri? Istri. Saudari yang dia punya apa namanya, sendirian? Ya, ini semua. Makanya Nabi bilang kemarin diupayakan yang sudah hafal alhamdulillah, tinggal memahami, yang belum hafal coba dibaca, dipahami. Ya, halaman kedua dan ketiga dari surat An-Nisa dan ayat terakhir surat An-Nisa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian wahai para suami mendapatkan setengah peninggalan istri jika tidak punya, dia tidak punya, tidak meninggalkan anak. Ya, kalau apa namanya, saudari, fa'inkana tawahidatan fa'nisf. Kalau dia seorang meninggal dunia, kalau memiliki seorang saudari, satu orang, dia bisa dapat setengah. Di sini dia tinggalkan suami dan saudari sekandung. Berarti suami setengah, saudari setengah. Tadi 200. Berarti 100 riyal buat si suami, 100 riyal buat apa, saudarinya, gitu kan? Berarti 600 itu terbagi semua. Kata beliau rahimahullahu taala, wa wajhu taqdimil wasiyah al-irs. Ini yang perlu diperhatikan, dan ana ingin terus santri nanti antum apa namanya, kaji kenapa bisa seperti ini. Ya. Karena perlu kita sering latihan. Yang seperti awal kita sebutkan, ilmu waris itu kurang lebih seperti ilmu nahwu. Sebagaimana nahwu kita semakin kuat, ya dengan sering latihan i'rab, ya latihan-latihan mengi'rab. Demikian juga waris, dengan sering mengerjakan latihan-latihan masalah-masalah yang ada, sehingga ingat masalah yang ada waris. Kata beliau, sisi, kenapa didahulukan wasiat daripada iris? Di sini apa? Tadi kan sisa 300. Sudah pengurus jenazah, bayar hutang bergadai, hutang bergadai 300. Sisa 300. 300 itu langsung disisikan. 100 untuk wasiat. Kenapa didahulukan wasiat daripada waris? Di sini kata, karena farba kuli wahidi minazawz wal ukht syafiqah nisf. Karena bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suami dan untuk saudari sekandung itu setengah. Walam yufrad lahuma anisf illa binisbati lima baqiya ba'da wasiyyah. Dan tidaklah keduanya diberi bagian setengah-setengah tadi kecuali setelah dikeluarkan untuk wasiat. Keluarkan untuk wasiat baru dibagi setengah-setengah. 300 keluarkan untuk wasiat, tinggal 200. 200 bagi setengah-setengah, 100. Itu. Kata beliau, walau lam tuqaddam al-wasiyatu alaihima, karena kalau seandainya wasiat itu tidak didahulukan dari keduanya, lakana al-wasiyati khamsah wa sab'un, niscaya wasiat hanya kebagian 75 real. Walikuli wahidin minaz zawaj wal ukhd, dan untuk masing-masing dari suami dan saudari perempuan tadi akan mendapat mi'ah wasna asyara diyaran wa disfriyah, akan dapat 112 setengah real. Nah ini anak minta jawab santri, antum cari-cari kenapa demikian, dipaham ya? Ada dua kejadian, dua keadaan. Yang pertama apa? Tadi kan 600. Iya. Yang 300 sudah gampang sudah. 100 apa? Pengurusan jenazah. 100 hutang bergade. 100 hutang tidak bergade. Jika 300. Ini 300 ini. Diingat 300. 300 lagi apa? Kalau seandainya wasiat tidak hulukan. Wasiat 100. Iya. Tinggal 200 ya. 200 setengah-setengah. Berarti suami setengah, saudari setengah. Kata beliau yang kedua ini, kalau seandainya wasiat tidak didahulukan, misalnya wasiat cuma dapat 75, ini dapat 112 setengah, ini 112 setengah. Gimana hitungan ini? Kok bisa kayak gini? Ya, Allah alam bisawab, coba boleh nanya ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.